Dudu kelambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Ning apa seneng aku yen gawe laraku pamer bojo anyar ning Sampai